Berhari-hari aku menghitung masa, ingin cepat berjumpa kasih hati. Betapa perlahannya detik waktu berlalu, membuat aku resah merindu. Berbulan sudah kita berpisah jauh demi tugas yang harus ku jalankan. Padamu ku harapkan janji usah kau mungkin bersama seiring kepelamin. Jangan bimbang, janganlah engkau sangsi. Segera kita dapat bertemu, tunaikan janji-janji di zaman indah murni, membina rumah tangga bahagia. Jangan bimbang, janganlah engkau sangsi. Hati ini hanya untukmu sayang. Bersama-sama kita hulurkan doa agar segera kita dapat bertemu.